Matius bab 14. Ebek tojeria Herodes seneku kakobesan e Galilea. Miar sapar kara Isa. Herodes adebu kaum-kaum orang agung. Tento jeria Yahya Pembaptis seodi boleh. Teti pantas je andiah kobesa mebeda keajiban. Sebab sebelumnya jeria bi Herodes Yahya jeria esoropeke. Pas etal esartai pamasuk ke penjara. Bi Herodes epakan rajriah pola napar kara Herodias. Rajinah tare tada tibi si anyamah Filipus. Sebab Yahya tahu ada bu kantaria ka Herodes. Junan telum tak kenging araji Herodias. Sanya tanah Herodes tero mati anak Yahya. Tapi takok kareng oreng. Sebab reng oreng jiri nganggep Yahya jiri napi. Ebek to Herodes araya aki are ulang tahun anak nah. Herodias sebebini atari ia deknak ceng-oncengan. Herodes cek lebur mulati tariana jiria. Sampai Herodes acencih ke anak-anak Herodias jiria. Kelaben asompa ce apa-apai seepentah eparengena. Herodias nasmana se anak-anak. Tetikana jiria ngucak. Abdi nanyo ona cetakepon Yahya Pembaptis semakin jugen bedai talam. Miarsah permintaan jiria Herodes cek susana. Tapi sarenahlah asompa ya dena para tamu ya. Tetipas apareng perintah supaya permintaan para ben jeri etorot. Herodes pas ngotos ka oreng ka penjara. Epakon ngetok serana Yahya. Salana jeri serana Yahya puru pas eki bemasok ebedai talam. Ebeki ka para ben jeri. Bi para ben puru pas eki beh ka epuna. Jinasana Yahya jeri pas ekalak bi red murid. Lacu eko puraki. Samarena jeria red more tepas entar ngatur oning parkara jeria ka Isa. Ebek toh miarsa kaper jeria, Isa pas ongke kaparau katibian. Terus mios dari jeria kasetong kenangan sesepe. Tapi ebek toh reng oreng ngiding parkara jeria, lacu pada mangkat dari takot tanah. Nyosol Isa lebet tengkengan. Ebek toh Isa toron dari paraona, serta ngolati oreng sebanyak na jeria. Lacu arasa niser. Reng-oreng jiriah yantarana bedese pada sake. Bi Isa pas epa beres. Eba jari peri, red morete Isa datang. Lacu mator. Samangken ampun malam. Dineng kenangan Kak Dintoh jauh barek jauh temor. Langkong saya reng-oreng Kak Dintoh pakonon tur. Mi oleh ngobengih tadeen esa disa. Tak usah soroman deman. Debuna Isa. Kasa, beringakan bak nabai. Abdina namung geduan roti kare lemak sarang juko kare dedua. Jawab beret morete Isa jeria. Kasa kala. Debuna Isa. Salana jeria reng oreng sebanyak kele pas epakon toju erpe. Roti nasi lemak bencukok nasi dedua epontut. Isa pas ada ngakalangi. Terus asokor ka Allah. Samarena jeria rotina ebek sebek bi astana. Lacui paring aki karet morete, epakon ki beki ka oreng, sesa benyak narua. Reng oreng sebenyak jeria pada ngakan, sampai kenyang. Lebina biret morete Isa epakon pol. Beda 12 budak sak kosak. Sengakan ebek to jeria, beda rakera lemak ebu oreng. Tak tamasok, bebinian benak kanak. Salana jeria Isa makon red morete ongke kaparau. Ben alengka telah kekade. Sabetara salerana ki makon mule, oreng se sebanyak narua. Salana reng oreng se sebanyak najeria pada mule. Isa pas ongke kagumuk katibian, kangkui adua. Ebek to arela malam, Isa ki beda ejediah katibian. Tining paraona, se etompak red morete lanapak katengah talaka. Parao jeria culon-culaki ombak, sebab angin dari ada. Iantarana pokol telok ben pokol enam kulaku. Isa rabu kakenangan narit morete gele. Alomampah iatas aing. Ebek toret morete nangale Isa. Si alomampah iatas aing jeria. Kapi pada cek takar cita. Tintatin! Cak nah cereng narit morete jeria. Padah katakoan. Tapi Isa terus ada bu. Lajak tako. Sengkok ria Isa. Petrus pas mator. Menabi panjenengan pacit Isa. Niring abdi nepakon nganter ka panjenengan. Ajelen atas aing. Maradena. Debuna Isa. Teti Petrus turun dari Faraonah alumampah yatas aing nyantir ka Isa. Tapi ebek to Petrus ngolatih cek angin cek tandese. Atena pas takok serta pas parak tas lemah. Tolong Gusti! Cak nah cerengah. Isa tuli aculu aki astana. Pas nyantir Petrus laju adebu. Petrus, Petrus. Mbak Naria tak patah percaya. Arapa mbak namik mang mangga sengkok? Seka dua jeria pas ongke ke Paraona, ben angin pas jedu. Red morete Isa jeria pas pada asojud, abek te kasalerana. Red morete jeria pas pada motor. Junan dalem leres potrai pon Allah. Ebek to Isa ben red morete la alengka talake. Laju toron ege nasaret. Ben ebek toreng oreng eje dia tau, cek serabu jeria Isa. Kabar jeria pas epa beletrah, kaman diman ese benggara kota jeria. Reng oreng sake pas pada eki beka Isa. Reng oreng jeria nyoon ka Isa. Sopaji se sake iye tini nyeting jubana. Mas keperak koncok na. Reng oreng se nyeting jubana Isa jeria pas pada beres.